Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak jemu-jemunya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu menambahkan kita takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, hai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikaplah keras kepada mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah tempat yang seburuk-buruk tempat sebagai tempat kembali mereka. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat sebelumnya dari surah Taubah ayat ke-70, 71 dan 72. Pada 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu luar biasanya tempat orang mukmin bertakwa, mengamalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah menjelaskan akan memberikan kepada mereka ganjaran berupa surga yang di bawahnya ada air yang mengalir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk apa? Lawanlah orang-orang yang kafir dan lawanlah orang yang munafik. Karena apa? Orang yang benar kufur kepada Allah, ini mereka akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Begitu juga orang-orang yang munafik di kalangan umat Islam. Maka Allah perintahkan dengan bentuk fi'il amar waghluz 'alaihim, keraslah kepada mereka. Lebih luas lagi pembahasan kita kali ini akan dipaparkan oleh Ustadz kami Ardiansah dengan pemaknaan dan terminologi serta isi dari kandungan ayat ini. Kami silakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Suatu hal yang sangat tegas ya, disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, dan nabi yang disebutkan di sini pun menggunakan alif lam yang menunjukkan kepada ma'rifah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khitabnya di sini. Nah, ini sudah kepada, kalau kita berbicara pada ayat-ayat terdahulu, bagaimana teorinya orang-orang untuk mengenal orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman itu bagaimana karakteristiknya, maka di dalam ayat ini sudah sampai kepada tingkat aplikasinya atau teknisnya, yaitu bahwa orang-orang kafir dan munafik ini tidak layak untuk hidup di bumi Allah ini karena mereka tidak mengakui dan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka memperolok, yastahzi'una billah, itulah orang-orang munafik yang mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam ayat ini dipergunakan pula kata-kata waghluz 'alaihim, suatu pernyataan yang begitu tidak lagi ada keraguan di dalam memahaminya, bahwa kita harus bersikap tegas kepada mereka. Nah, di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Fatih, di akhir daripada surah Al-Fatih ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi ada suatu sikap yang tegas kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam dalam hal ini secara nyata-nyata, dan untuk berlaku tegas kepada mereka dan berkasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, jihad yang dimaksud di sini adalah jihad dalam tahapan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apabila jihad perang maksudnya, tetapi ada tahapan-tahapan sebelumnya yang harus dilakukan juga, yaitu jihad secara diplomasi, bahwa kita harus melakukan diplomasi yang baik, wajadil hum billati ya ahsan, dengan berdebat, berdialog, dan kemudian baru pindah kepada menegaskan kepada mereka kalau tidak bisa maka mereka harus membayar upeti atau jizyah, dan kalau tidak bisa maka terjadilah darbur riqab, artinya peperangan itu sendiri. Maka dari dalam hal ini umat Islam ya haruslah mempersiapkan diri mereka untuk menjadi umat yang kuat, begitu ya, jangan menjadi umat yang lemah sehingga dipermainkan agamanya dan diolok-oloklah orang-orang yang beriman karena kelemahan mereka. Saya rasa itu. Baik Ustaz Zainal, di sini kita menjumpai ayat Allah jahid, orang yang kafir itu kita perangi gitu. Apakah yang sekarang ini berlainan di agak berlainan keyakinan akidah yang berada di Indonesia ini harus kita jahid, boom, harus boom. Kita boom gitu. Ya. Sebenarnya pemaknaan jihad di sini bagaimana nih Ustaz? Ada sebagian yang lain pendapat ulama menyatakan setelah ayat Allah menutup dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum, jihad di situ bukan berarti harus dengan jihad fisik kan begitu Ustaz. Ada diplomasi yang pernah disampaikan Ustaz Ardiansyah tadi, ada jihad dengan uang kan gitu. Orang susah dengan jihad dengan uang nih Ustaz. Ini bagaimana pemaknaannya nih Ustaz? Iya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Sapiar. Memang cocok untuk jadi profesor Pak Ustaz Sapiar. Amin. Iya. Jadi sebenarnya jihad itu dikatakan tidak ada jihad perang juga salah. Jihad itu masih tetap identik dengan perang, walaupun jihad itu adalah lebih luas dari sekedar perang. Semua usaha keras untuk memakmurkan kehidupan ini disebut dengan mujahadah, bahkan melawan hawa nafsu juga disebutkan dengan mujahadatun nafsi. Jadi kembali kepada ayat ini, beberapa kali Muhammadur Rasulullah dan di sini ya ayuhan nabi. Jadi kenapa kok ada jihad dalam konotasi perang pada masa Nabi, dan menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi ini berlaku pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran dan kemunafikan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa ditolerir. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad ada, berbeda dengan kita yang sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada. Kenapa? Karena kalau nabi-nabi sebelumnya, Allah langsung turun tangan mengembumi hanguskan kaum kafir pada masa Nabi Rasul, pada masa Nabi atau pada masa Rasul tersebut. Pada masa Nabi, setelah masa Nabi Daud sampai Nabi Daud dan Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad, Allah tidak lagi menurunkan bala langsung dari langit. Tetapi ketika sebuah kaum itu durhaka seperti yang terjadi pada batara Nabi Nuh sehingga laut apa daratan semua berubah menjadi laut, tetapi pada masa itu nabilah diperintahkan untuk menghancurkan orang kafir dan munafik. Jadi ayat-ayat ini dan ayat-ayat senada lainnya itu adalah khusus bagi Nabi Muhammad SAW untuk jihad dalam arti perang kepada kaum kafir dan munafik. Waghlud alaihim, menurut tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roi, bil wa'id, artinya ada berita ancaman sebagaimana yang sudah kita kaji sebelumnya, wa'adallahu munafikin wal munafiqat, bagaimana neraka. Ada naro jahannam, ada neraka jahannam, bahwa Anda wahai kaum kafir dan munafik, hati-hati kalau misalnya Anda tetap dalam kekufuran Anda dan kemunafikan Anda akan mendapatkan ancaman neraka. Jadi ini disampaikan supaya mereka di sini juga wa ma'wahum jahannam, ada neraka jahannam juga. Dan itu seburuk-buruk tempat, inilah maksud dengan waglud alaihim, kekerasan. Jadi sementara pada saat ini tentu saja ketika ada kaum kafir, kaum munafik dan kita berinteraksi dengan dia, dan Nabi, pada masa Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad pernah berinteraksi dengan kaum kafir dan kaum munafik, Yahudi dan Nasrani, dan Nabi Muhammad tidak membunuh mereka. Karena apa? Karena memang bukan dalam kondisi perang, bukan dalam kondisi yang layak untuk dibunuh. Jadi ini juga merupakan suatu pemahaman yang perlu kita arahkan, bahwa Islam itu tetap identik dengan kedamaian, keselamatan, al-Islam, assalam. Dan kemudian di sisi lain, ketika kita dilarang juga untuk membunuh, menyakiti orang kafir dan munafik yang berbeda agama dengan kita, tentu saja kita juga lebih dilarang untuk mengkafirkan orang mukmin. Di dalam hal ini kita juga menemukan buku yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qardawi, Zohiratul Ghulu fi Takfir, terlalu mudah mengkafirkan orang lain. Misalnya ada gerakan namanya Mu'tazilah, Neo Mu'tazilah, perbedaan yang terjadi di darah antara Sunni dan Mu'tazilah selama dia masih menghadap kiblat sholatnya, dan masih juga tidak perbedaan dalam segi akidah tetapi bukan dalam hal-hal yang asas seperti adakah azab kubur, dapatkah melihat Allah di akhirat, bagaimana apakah Allah memiliki sifat atau tidak memiliki sifat, itu menurut Imam Ghazali dalam bukunya Al-Iqtisad fil I'tiqad dan menurut Al-Ash'ari dalam bukunya Maqalah Islamiyyin, semuanya masih dalam kategori suahibul millah dan tidak boleh ditakfirkan. Begitu juga saya melihat dengan jaringan Islam liberal, kalau misalnya masih dalam kategori tidak merubah asas agama, maka kita tidak boleh mengkafirkan orang. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali, apalagi sampai pengkafiran itu membunuh, maka kelemahan kita untuk tidak mengkafirkan orang itu lebih baik daripada kita mengkafirkan orang sehingga orang itu terbunuh dan terpisah dari istri dan anaknya. Ya, saya juga ingin memperluas pemahaman tentang jihad di sini, bahwa dalam konteks kekinian kita harus memahami jihad ini adalah satu usaha untuk menampilkan sikap hidup terbaik kita. Kita tahu bahwasanya di dalam kehidupan ini harus, kalau ingin eksistensi kita itu diakui oleh orang lain, maka tampilkanlah sikap kita. Begitu. Kita bisa melihat bahwa bagaimana orang-orang yang berada di dalam kezaliman, mereka tetap tegas dengan sikap kezaliman mereka. Akhirnya mereka dikenal oleh orang. Bagaimana jaringan liberal Islam ini dikenal sampai di seluruh Indonesia, bahkan ke Malaysia. Kenapa? Karena sikap tegas mereka di dalam melakukan pemahaman-pemahaman mereka. Begitu juga pada saat kita melakukan tindakan-tindakan kita yang tegas, yang jelas di dalam kehidupan ini, eksistensi diri kita akan diakui oleh orang lain. Tapi dalam satu catatan penting adalah bahwa penampilan sikap kita, sikap tegas kita di dalam kehidupan ini, itu tentunya harus sesuai dengan apa yang diatur oleh agama. Bukan berarti pada saat seseorang keras dengan sikapnya, tegas dengan sikapnya, akhirnya bisa menjadi pembenaran apa yang dilakukannya adalah merupakan satu hal yang benar. Tidak. Jadi di dalam ayat ini diajarkan kepada kita bagaimana seorang mukmin di dalam kehidupannya itu harus punya sikap yang jelas, harus punya sikap yang tegas. Jangan sikap plin-plan, tidak jelas, ya. Sampai sekarang orang tahu bahwa yang pertama sekali mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau assalamualaikum di PBB itu adalah Soekarno. Kenapa? Dia cukup tahu apa yang harus dia lakukan. Orang tidak mengenal Soeharto yang pernah mengucapkan bismillah atau assalamualaikum di PBB dan seterusnya. Jadi bagaimana ketika seseorang menampilkan sikap terbaiknya, ya, terutama untuk hal-hal yang bersifat positif, maka eksistensinya akan diakui oleh orang lain. Jadi tidak perlu harus melakukan sesuatu yang besar dahulu. Lakukan mulai dari hal yang terkecil, akan tetapi kita betul-betul konsisten dengan apa yang kita lakukan. Saya kira itu. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan demi paparan telah kita jelaskan di sini melalui kajian bahwasannya jihad yang diungkapkan oleh Abangda Dr. Zainal Arifin ini harus dilihat dari sudut mananya. Jihad masih berlaku ya, Ustaz ya. Jadi pada kondisi mana yang dihadapkan kepada umat Islam. Kemudian pada term yang lain, Ustaz Ardiansah menyatakan umat Islam harus punya sifat. Ya, kemudian Ustaz Perdana menyatakan dalam ayat ini umat Islam harus punya ketegasan dalam hidup. Hidup itu yang jelas. Kalau seorang yang beriman, munculkanlah sifat-sifat keimanan. Baik, jangan bohong, tepat janji, menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda, dijauhkan dari segala pertentangan sehingga kita masuk kepada terjerumus kepada hal-hal yang sesat. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Safiar didampingin Abangda Dr. Zainal Arifin, Dr. Ardiansah, Dr. Perdana mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya hayya.